Tahun lalu ada sebuah firma hukum di Wall Street yang mencetak total pendapatan lebih dari 7 miliar dolar. Wow, 7 miliar itu angka yang luar biasa besar ya. Bener banget. Kalau Anda bandingkan angka itu dengan data global, 7 miliar dolar itu jauh lebih besar dari total produk domestik bruto alias semua barang dan jasa yang diproduksi dalam setahun oleh seluruh negara Bahama. Hah, jadi satu kantor pengacara mengalahkan ekonomi satu negara utuh? Tepat. Makanya pertanyaannya sekarang, bagaimana mungkin sekumpulan pengacara yang cuma duduk diam di balik meja ruang rapat di lantai 50 sebuah gedung bisa menghasilkan uang lebih banyak dari ekonomi sebuah negara berdaulat? Iya, itu sesuatu yang kayaknya jarang banget dipikirkan orang kebanyakan, kan? Betul, makanya hari ini kita akan melakukan eksplorasi mendalam untuk membongkar sebuah rahasia umum di dunia bisnis tingkat tinggi. Ini berdasarkan sebuah draft naskah yang luar biasa menarik, judulnya Bab 2 Wall Street sebagai Pusat Kekuasaan. Dan naskah ini tuh benar-benar membuka mata sih soal pergeseran kekuasaan. Sangat membuka mata, kita akan melihat bagaimana kekuasaan sejati di era modern ini, kekuasaan yang menggerakkan triliunan dolar ternyata diam-diam sudah berpindah tangan. Dan pergeseran kekuasaan ini terjadi sepenuhnya di luar sorotan kamera. Maksudnya, ketika kita memikirkan pusat keuangan dunia, otak kita tuh masih terkondisikan membayangkan lantai bursa saham yang berisik banget, kan? Iya, kayak pialang saham yang berkeringat sambil teriak-teriak angkat telepon gitu, kan? Nah, betul. Atau para bankir investasi dengan jas super mahal yang lagi merayakan kesepakatan besar. Padahal, realitas operasional kekuasaan hari ini itu jauh-jauh lebih senyap dari itu. Itu poin yang sangat penting untuk Anda, para pendengar. Karena saat Anda membaca berita pagi ini tentang akuisisi raksasa dua perusahaan teknologi, atau saat Anda melihat kejatuhan mendadak dari perusahaan multinasional yang berujung PHK massal, aktor utama yang menentukan nasib ribuan karyawan itu sebenarnya bukan CEO yang lagi ngoming di depan kamera pers. Ya, bukan mereka sama sekali. Aktor utamanya justru mereka yang menyusun draft kontraknya, yang udah dikerjakan berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun sebelumnya. Oke, mari kita bedah ini bareng-bareng. Naskah sumber kita hari ini mengajak kita mundur sejenak untuk melihat sejarahnya. Ternyata wujud kekuasaan ekonomi itu berevolusi melewati tiga fase utama. Nah, konteks sejarah ini krusial banget untuk memahami kenapa sih bahasa hukum tiba-tiba jadi sangat berharga. Kalau kita lihat ke belakang, fase pertama itu adalah era kapitalisme produksi. Berarti ini sekitar akhir abad ke-19 ya? Iya, akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Di era ini, kekuasaan itu bersifat sangat, sangat material. Anda bisa menyentuhnya langsung. Kalau Anda mau tahu siapa penguasa ekonomi saat itu, tinggal lihat aja siapa yang punya pabrik baja paling besar. Atau siapa yang nguasain tambang batu bara, gitu ya. Betul. Atau siapa yang membangun jalur rel kereta api dari ujung timur ke barat. Tokoh-tokoh raksasa kayak Andrew Carnegie atau John D. Rockefeller. Oke, berarti pada masa itu intinya selama Anda punya aset fisiknya, Anda yang pegang kendali. Terus, di mana posisi pengacara waktu era pabrik raksasa ini berjaya? Apakah mereka tuh udah punya pengaruh besar? Oh, peran mereka masih sangat sekunder sih waktu itu. Transaksi bisnis di masa itu, bahkan yang melibatkan pengiriman ribuan ton baja, seringkali cuma pakai kontrak yang sangat sederhana. Masa sih? Cuma kontrak simple buat transaksi baja? Beneran. Terkadang cuma butuh beberapa lembar kertas atau bahkan cuma sekedar jabat tangan antar bos besar. Pengacara memang ada, tapi mereka ini ibaratnya cuma cuma kayak petugas pemadam kebakaran atau montir lah. Oh, jadi mereka baru dipanggil kalau ada masalah. Tepat, baru ditelepon kalau ada mesin uap yang rusak atau ada sengketa yang harus diselesaikan di pengadilan. Mereka bukan pengambil keputusan yang strategis. Oh, paham. Mereka bukan arsitek dari sistemnya ya. Menarik banget. Terus dunia berubah, masuk ke pertengahan abad ke-20, dan sumber kita menyebut ini sebagai kemunculan fase kedua, yaitu kapitalisme keuangan. Nah, di sini fokusnya mulai bergeser drastis. Ya, tapi lebih ke arah bagaimana cara mengalokasikan modal. Ini tuh eranya bank investasi raksasa berjaya. Betul. Wall Street dalam arti tradisional mulai ngambil alih kendali dari para bos-bos pabrik tadi. Disinilah kompleksitas mulai meningkat tajam. Kayak gimana tuh kompleksitasnya? Ya, di era kapitalisme keuangan ini, Anda nggak cuma jual barang fisik yang kelihatan bentuknya. bankir mulai merancang dan menjual instrumen keuangan yang abstrak, kayak instrumen utang jangka panjang atau obligasi dengan kovenan yang sangat ketat. Tunggu sebentar. Obligasi dengan kovenan. Istilah finansial begini kadang bikin kepala pusing nih. Sebagai orang awam, apa sih maksud dari kovenan di sini? Apakah ini semacam janji mengikat yang harus ditandatangani pakai darah gitu? Ya, nggak se-ekstrim pakai darah sih. Tapi fungsinya memang mengikat banget. Kovenan itu pada dasarnya adalah serangkaian janji bersyarat yang ditulis detail di dalam kontrak pinjaman. Kasih contoh deh, biar lebih kebayang. Boleh. Misalnya, sebuah bank ngasih pinjaman 100 juta dolar ke perusahaan Anda. Bankirnya bakal bilang, oke, kami kasih uangnya. Tapi dengan kovenan atau syarat, rasio utang Anda nggak boleh lebih dari batas tertentu. Oh, oke. Terus kalau melanggar? Kalau melanggar, ya bank bisa langsung menyita aset Anda tanpa harus nunggu perusahaan Anda bangkrut dulu. Ah, saya paham sekarang. Jadi kovenan ini tuh kayak tali kekang tak kasat mata yang dipasang sama bankir ke leher perusahaannya ya? Tapi di fase kedua ini, siapa yang benar-benar pegang kendali tali kekang itu? Pengacara udah mulai masuk belum? Belum sepenuhnya. Di fase keuangan ini, hukum dan kontrak memang mulai naik kelas karena transaksinya makin rumit. Tapi pengacara itu statusnya masih sebagai staf pendukung elit. Para bankir jenius di Wall Street lah yang merancang strukturnya. Berarti idenya murni dari bankir ya? Iya, mereka lah yang punya visi strategisnya. Begitu bankir selesai bikin kerangkanya, mereka tinggal kasih catatan ke pengacara. Dan kasarnya tuh bilang, tolong terjemahin ide brilian saya ini ke bahasa hukum yang nggak bisa digugat. Udah. Gitu doang. Oke, yang kemudian mengantarkan kita ke kondisi hari ini. Fase ketiga yang di naskah kita disebut sebagai kapitalisme kontrak. Dan ini nih, inti dari perubahan besar yang sering nggak disadari banyak orang. Betul banget, perubahan yang super fundamental. Iya, karena saat ini nilai ekonomi yang paling masif itu justru udah nggak melekat pada aset fisik lagi. Coba deh kita lihat perusahaan teknologi raksasa zaman sekarang. Valuasi mereka bisa sampai triliunan dolar, tapi pabrik fisiknya jauh lebih sedikit dibanding perusahaan baja zaman dulu. Kekayaan mereka murni terikat sama sekumpulan dokumen, kan? Tepat. Paten, kekayaan intelektual, hak eksklusif pengguna, struktur waralaba, semua itu pada dasarnya cuma struktur kontrak. Saya suka banget pakai analogi ini. Bayangin evolusi ini kayak proses ngebangun kota. Di fase pertama, para industrialis itu ibarat kuli bangunannya. Mereka yang nuang aspal, naruh batu bata. Terus di fase kedua? Di fase kedua, bankirnya adalah pihak yang minjemin uang buat KPR dan mendanai gedung-gedungnya. Tapi di era kapitalisme kontrak hari ini, para pengacara inilah perancang tata kota sekaligus pembuat undang-undang zonasinya. Mereka yang nentuin gedung mana yang boleh dibangun, siapa yang punya akses jalan tol, dan siapa yang bakal langsung diusir kalau ada krisis. Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, analogi perancang tata kota itu pas banget sih buat ngejelasin cara kerja sistemnya. Iya kan? Kerasa banget perubahannya? Kerasa banget? Kita bisa lihat wujud kekuasaan ini berubah dari yang tadinya material, terus jadi abstrak berupa angka di bursa saham, sampai hari ini berubah jadi sesuatu yang murni linguistik. Kekuasaan itu sekarang ngumpet di balik tata bahasa, definisi klausul, dan letak tanda koma di dalam sebuah dokumen hukum. Berarti siapa yang menguasai sintaksis bahasanya, dia yang pegang setir ekonomi dong? 100%. Tapi disinilah keunikannya mulai muncul. Nah, di sini logika saya juga mulai agak sedikit menolak pas baca draftnya. Kalau kekuasaan mereka murni bersumber dari dokumen hukum, bukankah secara logika sebuah kontrak raksasa itu dibikin buat jadi dokumen yang kebal peluru? Harusnya, begitu kan? Asumsinya gitu. Iya dong. Kalau sebuah perusahaan udah bayar jutaan dolar buat sewa firma hukum elit, tujuannya pasti supaya aturannya sempurna, super detail, tanpa celah sedikit pun. Terus kenapa celah atau ketidaksempurnaan dokumen ini yang malah dibahas sama sumber kita sebagai sumber kekuasaan mereka? Bukannya kontrak yang banyak celahnya itu sama aja kayak produk gagal? Itu reaksi yang sangat wajar. Kita kan selalu mikir, ah, kontrak setebal bantal pasti sempurna lah. Tapi, untuk menjawab kontradiksi ini, naskah kita mengangkat konsep ekonomi yang keren banget, bahkan sampai menang hadiah Nobel. Namanya teori kontrak tidak lengkap, atau incomplete contract theory. Oke, incomplete contract theory, apa tuh intinya? Intinya sangat sederhana, tapi ngena banget. Secara praktek, bikin kontrak yang benar-benar sempurna yang bisa memprediksi setiap skenario masa depan dengan ketepatan 100%, itu mustahil. Nggak mungkin bisa. Mustahil? Tunggu, masa sih nggak bisa bikin kontrak buat segala kemungkinan? Bukannya itu justru kerjaannya pengacara, buat ngebayangin skenario terburuk yang bisa terjadi? Ya memang itu tugas mereka, tapi ada tiga batasan mendasar yang bikin kontrak sempurna itu mustahil terwujud. Yang pertama, keterbatasan kognitif manusia. Alias, ya otak kita ada batasnya kan? Maksudnya mereka nggak bisa meramal masa depan gitu? Betul. Sepintar apapun pengacara senior di lantai 50 itu, mereka tetap manusia yang nggak punya bola kristal ajaib. Mereka nggak bakal bisa memprediksi datangnya pandemi global yang tiba-tiba mengunci seluruh dunia, atau ada perang yang motong rantai pasokan bahan baku secara instan. Oke, masuk akal. Nggak ada yang bisa prediksi krisis sedetil itu. Terus batasan yang kedua apa? Yang kedua itu urusan biaya transaksi. Katakanlah secara teori nih, Anda paksa pengacara Anda duduk dan nulis setiap skenario sekecil apapun yang mungkin terjadi. Dari bencana alam spesifik, sampai fluktuasi harga minyak persen. Pasti butuh waktu lama banget tuh nulisnya. Lama banget. Proses negosiasi buat satu dokumen jual-beli aja bisa makan waktu 5 tahun dan bakar biaya puluhan juta dolar cuma buat riset. Ujung-ujungnya skalanya jadi terlalu mahal, terlalu lambat, dan malah membunuh momentum bisnisnya itu sendiri. Jadi benar-benar nggak efisien sama sekali ya? Karena bisnis kan harus terus jalan, nggak bisa nungguin kertas kelar. Oke, terus yang ketiga. Nah, batasan ketiga ini yang paling inti dari segalanya. Ambiguitas dari bahasa itu sendiri. Bahasa manusia pada dasarnya itu sangat fleksibel dan terbuka buat banyak penafsiran. Kayak misal kita ngasih instruksi yang kita pikir udah jelas banget, pas dieksekusi orang lain jadinya beda sama sekali ya? Tepat banget. Coba kita ambil contoh kata yang paling sering muncul di kontrak korporat. Kata masuk akal atau reasonable. Dalam obrolan sehari-hari, kata itu biasa aja kan? Iya, biasa aja. Nggak ada yang aneh. Tapi bayangin ada di dalam kontrak. Perusahaan A berjanji akan melakukan reasonable best efforts, alias usaha terbaik yang masuk akal buat ngirim komponen mesin ke perusahaan B. Tiba-tiba ada krisis logistik global. Biaya kirim naik 300%. Wah, pasti perusahaan A nggak mau rugi tuh. Pasti dong. Perusahaan A mutusin buat nyetop pengiriman karena buat mereka, nanggung rugi segede itu udah nggak masuk akal. Tapi di sisi lain, perusahaan B pabriknya mati total karena nggak dapat komponen. Perusahaan B bakal argumen dong, hey, kalian belum melakukan usaha terbaik, naik biaya segitu mah risiko bisnis yang masih masuk akal. Oh, wow. Dan tiba-tiba cuma gara-gara satu kata masuk akal itu, jadilah arena pertempuran hidup dan mati buat dua perusahaan besar ya. Dan nggak ada rumus matematika buat ngukur masuk akal itu seberapa. Nah, makanya, karena tiga faktor tadi, kognitif manusia, biaya transaksi dan ambiguitas bahasa, teori ini menyimpulkan bahwa setiap kontrak, setebal apapun, pasti berlubang. Pasti selalu ada celahnya. Dan dari naskah kita, ini yang mengejutkan. Buat pengacara korporat papan atas, ketidaklengkapan ini ternyata bukan sebuah kegagalan, tapi ini adalah sebuah fitur yang sengaja mereka manfaatkan. Celah inilah senjata kekuasaan mereka sebenarnya. Betul sekali. Alih-alih panik karena kontraknya nggak sempurna, mereka tuh malah asyik mengeksploitasi ketidaksempurnaan itu. Secara konkret, gimana sih mereka pakai senjata ini? Soalnya naskah kita membaginya ke dalam beberapa taktik spesifik nih. Ya, ada tiga area utama di mana pengacara memanfaatkan celah ini. Area pertama, waktu proses penulisan kontraknya itu sendiri. Mereka ini jago banget, nyelipin klausul yang di permukaan kedengarannya netral, tapi aslinya nyimpen jebakan yang bisa diledakkan kapan aja. Saya ingat salah satu contoh di graf klausul material adverse change atau perubahan buruk yang material. Kalau saya nggak salah tangkap nih, ini tuh semacam tombol pelarian darurat kan? Iya, persis. Tombol darurat. Jadi kalau ada pengacara cerdik yang mewakili pihak pembeli di sebuah akuisisi, mereka bakal mendefinisikan perubahan buruk ini seluas mungkin. Jadi kalau pasar saham anjlok dikit, pembeli bisa langsung kabur, batalin kontrak, cuma bilang, ya, ini perubahan buruk yang material. Bener. Tapi kalau sebaliknya gimana? Nah, kalau pengacara itu mewakili pihak penjual, mereka bakal nulis klausul itu seketat mungkin. Jadi biarpun pabrik penjualnya separuh terbakar, si pembeli tetap dipaksa lanjutin transaksi. Karena secara bahasa hukum, terbakarnya pabrik itu dianggap, belum cukup material. Ada nangkap esensinya dengan sangat pas. Itu area pertama, saat menulis. Nah, area kedua adalah pas mereka menafsirkan kontrak setelah ditandatangani. Kalau ada krisis, bos-bos perusahaan ini kan nggak datang ke pendeta buat nyari keadilan absolut, ya kan? Iya, jelas. Mereka pasti lari ke pengacara masing-masing. Dan tugas pengacara tuh emang bukan buat nyari keadilan universal. Tugas mereka murni untuk merangkai tafsir bahasa dari kontrak yang berlubang tadi, supaya benar-benar menguntungkan kliennya. Ditambah lagi, mereka bakal bawa tumpukan buku preseden hukum masa lalu buat ngelegitimasi tafsir mereka itu. Oke, terus area ketiga, ini yang jujur bikin saya paling tercengang waktu baca materinya, yaitu soal gimana mereka ngakalin angka lewat celah definisi. Contoh soal Ibita di naskah itu asli ngebuka mata saya banget. Oh iya, kasus penghitungan utang itu kan? EBITDA itu intinya indikator keuntungan operasional perusahaan sebelum dipotong bunga, pajak, dan lain-lain. Katakanlah di kontrak pinjaman bank tadi, ada syarat kalau total utang nggak boleh melebihi 4 kali lipat dari EBITDA. Kalau lebih dari 4 kali, bank bakal sita perusahaannya. Masalahnya, kontraknya sering nggak ngerinci sampai ke tingkat selular gimana sih cara ngitung EBITDA itu secara pasti kan? Tepat. Dan di wilayah abu-abu itulah pertarungan aslinya kejadian. Pas perusahaan klien mau bangkrut dan rasionya terancam melewatin batas 4 kali lipat tadi, pengacaranya nggak bakal diam aja. Mereka bakal membedah definisi EBITDA itu mati-matian. Mereka bakal berdebat habis-habisan sama pengacara bank. Berargumen kayak, oh proyeksi pendapatan tahun depan harusnya udah masuk ke laporan tahun ini sebagai penyesuaian. Atau biaya PHK kemarin itu kejadian langka, jadi nggak boleh ngurangin angka keuntungan. Murni cuma biar di atas kertas angka untungnya kelihatan gede dan rasio utangnya tetap aman di bawah 4 kali lipat. Ini luar biasa gila sih. Terus kalau pihak bank nggak terima sama akrobat bahasa ini gimana? Ya mari kita negosiasi ulang kontraknya. Terus kalau masih buntu juga? Bawa ke pengadilan. Bertarung di sana selama bertahun-tahun. Dan ini dia poinnya. Selama proses saling ancam, negosiasi, sidang yang panjang itu jalan, ada satu hal yang konstan. Argo biaya pengacaranya jalan terus. Karena mereka dibayar hitungan jam. Itulah kenapa setiap sengketa, sekecil apapun celahnya, bakal nyiptain reaksi berantai. Kalau tahun ini ada yang berhasil ngehack kata masuk akal di persidangan, tahun depan semua firma hukum bakal nambahin 10 halaman ekstra di kontrak kliennya, cuma buat mendefinisikan apa itu masuk akal, biar nggak kena jebakan yang sama. Yang ujungnya malah ngelahirin apa yang naskah kita sebut spiral kompleksitas. Dokumen bisnis yang tahun 80-an mungkin cuma 10 halaman, hari ini bengkak jadi 500-1000 halaman, isinya jargon semua. Ada kutipan keren dari majalah The Economist soal ini. Oh, yang surga kaum formalis itu ya? Bener. Mereka nyebut sistem modern ini sebagai pedant's paradise, surganya kaum formalis. Surga buat orang-orang yang super terobsesi dan punya kesabaran tak terbatas buat memperdebatkan detail mikroskopis dari sebuah teks hukum. Dan penumpukan kerumitan bahasa ini tuh punya fungsi ganda yang strategis banget buat elit hukum. Pertama ya jelas, ini mesin pencetak uang. Tapi fungsi kedua yang jauh lebih krusial, ini jadi tembok penghalang atau barrier to entry yang luar biasa tebal buat siapapun di luar lingkaran kekuasaan. Bisa tolong jelasin lebih jauh nggak? Gimana tembok ini bekerja matiin persaingan? Gini, bayangin ada perusahaan kelas menengah, lagi berkembang pesat. Pengen ekspansi global. Tiba-tiba mereka disodorin kontrak 500 halaman dengan tata bahasa hukum tingkat dewa. Perusahaan kecil ini mana punya infrastruktur buat mahamin itu semua. Mereka nggak bisa lagi ya cuma ngandalin pengacara lokal yang biasa ngurus izin ruko. Nggak bakal bisa. Kalau dipaksa, mereka bakal hancur kena jebakan linguistik tadi. Jadi ujung-ujungnya mereka nggak punya pilihan lain selain ikut nyawa jasa firma hukum raksasa dari liga elit itu juga. Hukum komersial sekarang tuh kerjanya mirip banget kayak bahasa Latin di Eropa abad pertengahan. Ah, cuma bisa dibaca sama kaum pendeta elit ya? Persis. Sementara rakyat biasa, atau dalam hal ini bisnis biasa, cuma bisa nunduk, ngangguk, dan bayar mahal tanpa benar-benar ngerti apa yang lagi diucapin. Oke. Jadi kita udah tahu senjatanya adalah ambiguitas, dan pelurunya adalah kompleksitas yang terus bertambah. Tapi senjata secanggih ini pasti butuh pasukan khusus buat ngoperasiin ya kan? Siapa sih jenderal di balik arsitektur kekuasaan ini? Kita jelas nggak lagi ngomongin firma hukum lokal dengan 5 staf yang ngurusin sengketa tanah antar tetangga. Iya, pasti bukan. Naskah kita secara khusus ngenalin istilah legal elite atau elite hukum global. Nama-nama raksasa institusional kayak Kirkland Ellis, Latham & Watkins, Skadden. Skala operasi mereka ini yang bikin saya melongo. Balik ke data awal tadi, $7 miliar setahun. Pertanyaannya, di mana segelintir firma ini bisa menyingkirkan pesaing dan mendominasi segila ini? Kenapa firma kecil nggak bisa ikut nyicipin kuenya? Karena firma-firma elit ini udah berevolusi jadi korporasi multinasional raksasa. Sumber kita ngebedah kekuatan mereka ke tiga pilar. Pilar pertama yang bikin firma kecil mati kutu adalah skala multi-yurisdiksinya. Berarti ini soal transaksi beda negara ya? Iya. Mega bisnis hari ini nggak pernah terjadi cuma di dalam satu negara. Kalau dua perusahaan raksasa merger, itu bisa barengan micu masalah pajak di Delaware Amerika, butuh izin undang-undang Inggris, dan harus lolos anti-monopoli Uni Eropa sekaligus. Wah, kebayang sih. Kalau saya pakai firma lokal di Jakarta, terus tiba-tiba butuh analisis pajak di Irlandia, firma saya pasti angkat tangan. Transaksi miliaran dolarnya bisa macet total. Tepat. Klien super kaya tuh gak punya waktu buat ngurusin 5 firma berbeda di 5 negara. Mereka butuh satu institusi raksasa yang punya kantor di New York, London, Singapura, Hong Kong yang bisa jalan barengan real-time 24 jam. Nah, firma elit bisa ngasih itu. Masuk akal. Terus pilar keduanya apa? Pilar kedua itu multispesialisasi di bawah satu atap. Anda nggak bisa lagi nyelesain akuisisi raksasa cuma pakai pengacara bisnis umum. Anda butuh spesialis merger, spesialis pajak internasional, spesialis kekayaan intelektual, spesialis ketenaga kerjaan, sampai urusan lingkungan. Ini jatuhnya kayak rumah sakit super spesialis ya. Kalau kita butuh operasi transplantasi jantung yang rumit, kita jelas nggak bakal pergi ke dokter umum, kan? Analogi yang pas banget. Terus ada pilar ketiga nih, dan ini agak dark sih, sisi gelap dari kesuksesan finansial mereka. Yaitu budaya kerjanya. Ah, pilar ketiga ini soal sistem model kemitraan yang ekstrim itu ya? Iya, kemitraan ekstrim yang berpusat pada satu metrik. Profit per partner, alias berapa banyak duit bersih yang dibawa pulang tiap partner pemegang saham. Biar angkanya tetap di jutaan dolar per orang, mereka pakai budaya kerja yang secara harfiah sangat brutal. Emang sebrutal apa sih buat pengacara mudanya? Pengacara muda ini, yang lulusan terbaik dari kampus top, memang dibayar mahal banget di awal. Tapi gantinya, mereka dipaksa kerja 80-100 jam seminggu non-stop. Mereka harus mengubah setiap 6 menit dari waktu hidup mereka jadi billable hours, alias tagihan waktu yang dibayar klien. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Terutama pas ngebandingin posisi pengacara ini sama klien bankir mereka. Tadi kan kita bahas di awal, dulu bankir itu rajanya, pengacara cuma penerjemah. Sekarang pembatas itu udah hilang. Pengacara diajak meeting dari hari pertama. Tapi ada satu perbedaan besar, asimetri yang sangat mencolok soal resiko. Ini memunculkan pertanyaan penting sih soal siapa yang nanggung resiko modal. Benar banget. Bankir itu biarpun bonusnya gila-gilaan, mereka tetap naruh modal institusi mereka di meja taruhan. Kalau investasinya bodong, pasar anjlok, duitnya ikut kebakar. Bahkan banknya bisa bangkrut kayak kasus tahun 2008 kan? Tapi pengacara korporat, mereka sama sekali nggak naruh modal sepeser pun. Sama sekali nggak ada resiko modal buat mereka. Iya kan? Mereka murni dibayar karena waktu dan skill nulis kontrak. Transaksinya sukses, mereka dibayar. Transaksinya batal di tengah jalan, tetap dibayar penuh per jamnya. Yang lebih gila lagi, kalau perusahaannya hancur lebur dan harus dilikuidasi karena bangkrut, tebak siapa yang bakal dibayar mahal buat ngurus dokumen kebangkrutannya dari sisa aset perusahaan? Pasti pengacara yang sama, haha. Pengacara yang sama. Makanya saya suka banget analogi ini. Wall Street ini persis kayak ekosistem kasino. Para bankir itu penjudi kelas kakap di meja VIP. Mereka bertaruh gila-gilaan, bisa menang besar atau pulang nangis hartanya ludes. Terus pengacaranya di mana? Mereka bukan penjudi, mereka adalah pemilik kasinonya. Oh, itu metafora yang brilian banget. Pemilik kasino nggak pernah rugi. Nggak peduli Anda menang atau kalah malam ini, pemilik kasino tetap cuan dari sewa meja, jual minuman, dan tarif keamanan. Selama permainan jalan terus, kasino selalu menang. Dan analogi kasino itu benar-benar ngerangkum inti dari pergeseran ekonomi kita. Pada akhirnya kita nyampe di satu benang merah. Kalau perbankan itu institusi yang nyediain air kehidupan ekonomi alias modalnya, maka firma hukum elit inilah yang ngebangun, punya, dan ngendaliin seluruh sistem pipanya. Wah, benar juga. Modal mungkin datang dari investor, tapi pengacaralah yang nentuin arah airnya ngalir kemana. Mereka yang ngunci katupnya kalau ada krisis, dan mereka yang milih siapa yang boleh minum duluan kalau terjadi kebangkrutan massal. Bangkirang tanda tangan cek tapi pengacara di lantai 50 yang nentuin definisi gagal dan sukses di atas kertas. Jadi apa makna dari semua ini untuk Anda, para pendengar yang budiman? Ketika kita ngambil langkah mundur buat ngelihat gambaran gedenya, eksplorasi mendalam kita hari ini tuh harusnya secara permanen ngubah cara pandang Anda pas baca berita bisnis besok pagi. Pasti bakal ngelihatnya dari sudut pandang beda sih. Iya kan? Kita udah nggak hidup di era di mana pabrik fisik atau uang tunai jadi penguasa tunggal. Kita benar-benar lagi hidup di pusaran kapitalisme kontrak. Era di mana tata bahasa, klausul tersembunyi, dan dokumen tebal itu bukan cuma alat komunikasi, tapi udah jadi instrumen kontrol paling eksklusif di dunia. Instrumen yang nentuin hidup jutaan kelas pekerja juga ujung-ujungnya. Betul. Dan ini bawa konsekuensi berat buat masyarakat luas kan? Kerumitan bahasa ini jadi semacam kabut tebal yang bikin publik makin gak ngerti soal hukum ekonomi. Sistem hukum raksasa ini jadinya bukan lagi tameng keadilan buat semua orang, tapi lebih mirip pedang eksklusif yang dibikin murni buat ngelindungin harta klien multinasional mereka. Ya, kalau Anda gak mampu bayar buat mahamin bahasanya, Anda gak punya kursi di meja kendali ekonomi. Sesimpel dan semenyedihkan itu. Benar. Nah, sebelum kita berpisah, ada satu pemikiran yang terlintas di otak saya nih. Ini memang gak ada di teks sumber kita, tapi rasanya super relevan buat dipikirin. Kita kan sepakat, seluruh kekuasaan elit hukum ini bergantung sama kerumitan otak manusia bikin dokumen 500 halaman dan waktu kerja pengacara muda yang 80 jam seminggu buat nyari celah kata. Semuanya bertumpu sama jam kerja manusia ya kan? Betul. Terus, apa yang bakal terjadi dalam 3 atau 5 tahun ke depan pas kecerdasan buatan alias AI generatif yang makin canggih masuk ke ekosistem ini? Bayangin, sistem AI yang bisa ngebaca, menganalisis, dan nulis puluhan ribu halaman bahasa hukum dalam hitungan detik. Wah, itu bakal ngubah permainan total sih. Pertanyaannya, pas AI masuk ke surga kaum formalis ini, apakah AI bakal menghancurkan monopoli mereka? Bikin hukum komersial jadi transparan, jadi bisnis kecil, akhirnya bisa paham kontrak tanpa bayar ribuan dolar sejam? Atau justru sebaliknya nih, jangan-jangan sistem AI super canggih ini malah dimonopoli sama firma raksasa tadi, dipakai buat melipat gandakan tembok barrier to entry mereka? Bikin kontrak algoritmik yang jutaan kali lebih rumit, yang mustahil ditembus otak manusia biasa. Jujur, itu skenario yang meresahkan sekaligus luar biasa menarik buat diamatin ke depannya. Ya, sebuah pertanyaan terbuka buat kita renungkan sama-sama. Terima kasih udah luangin waktu dan bergabung di eksplorasi mendalam kita hari ini. Mulai sekarang, setiap kali Anda klik tombol saya setuju di syarat dan ketentuan aplikasi ponsel yang panjangnya minta ampun itu, coba tanya deh ke diri sendiri. Siapa sebenarnya arsitek di balik tata kota tak kasat mata yang lagi Anda tinggali ini? Teruslah merawat rasa ingin tahu Anda. Tetaplah berpikir kritis dan sampai jumpa di kedalaman diskusi kita berikutnya.